Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alazila ilahillallah wahayul koyum wa atubilaik min jamil ma'asijunub wa la khala wa la quwala ila bilahil alil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Amin. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang di rumah maupun yang di studio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget nih. Mau masuk surga harus berani, harus kencang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gitu kan kelihatan sarapannya nasi goreng, cabenya nyelip. Baik, bisa tiba di mana pun Anda berada, senang sekali saya Coki Hikmah pagi bisa menemani Anda di pagi yang penuh hikmah, yang penuh barokah, yang penuh rahmat. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang lagi punya masalah diangkat masalahnya. Amin. Yang punya utang bayar. Amin. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh sesuatu yang indah. Humairah, wah kemerah-merahan. Siapa dia? Saya perkenalkan langsung, silakan. Iya, terima kasih Coki. Waduh, Humairah ya, amin amin. Kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Kalau saya ya. Kan demek. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat pemirsa. Iya, ibu-ibu semuanya. Iya, senang sekali pagi hari ini saya bisa menemani sahabat saya. Iya. Yang juga ganteng dan soleh insya Allah. Amin. Amin. Yang terakhirnya amin. Amin. Dan juga buat ibu-ibu di rumah yang cantik-cantik. Ibu-ibu di rumah di sana, pemirsa di sini ya. Iya. Kembali. Iya. Ibu-ibu ini dari jamaah mana ibu? Yang cantik sekali pakai warna yang bersama mama saya bu ya. Pink-pink. Sehati kayaknya. Sehati dengan kita ibu ya. Muhajirin. Dari Muhajirin di Tangerang, Banten. Tangerang, ya. Kalau tadi Coki sudah menyapa, saya menyapa ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau cakep ya kenceng. Jujur, biasanya masih pagi jujur. Semangat ya. Bangun jam berapa, Bu? Ya. Ibu-ibu yang cakep pakai baju biru, baju belum, biru Coki? Assalamualaikum, ibu dari mana? Nurul Islam. Nurul Islam. Cengkareng, Jakarta Barat juga ya, subhanallah. Ya, ya, dan Edis, senang sekali kita bisa bersama-sama dengan ibu-ibu dan juga kita akan membahas sebuah masalah yang sangat menarik, ya. Yaitu tentang generasi ini. Karena memang sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh generasinya. Betul sekali. Nah, karena kita berbicara dari perspektif Islam, tentunya bagaimana membina generasi yang Qur'ani. Yang Qur'ani itu menarik sekali topiknya. Betul. Kita dan bukan kita yang bahas pasti. Ya, tentunya di sini sudah ada narasumber dan ahlinya. Kita bagian nanya doang. Bagian nanya aja, penyambung lidah aja. Silakan ya. Edis dikenalkan. Iya, baik pemirsa, pada pagi hari ini kita sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Ali Maskur Musa selaku pimpinan dari BPK. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Adis. Iya. Ibu-ibu dan pemirsa di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ali, lagi ya. Sibuk-sibuk tetap bisa datang kemari. Ngurusin keuangan, padahal nggak ada duitnya tuh ya, duit orang tuh ya, Pak. Uang negara. Duit negara setiap tahunnya itu 1.450 triliun. Waduh, itu angka semua. Itu angka semua. Itu nolnya berapa, Pak? Ya, ada, bisa di. Dan itu untuk percepatan kemaslahatan umat. Ya. Subhanallah. Nah, kalau kita, pemimpinnya memang untuk peruntukan umat. Ya. Amin. Kita ngomong gitu. Ya, ditahan dulu. Ya, itu dan paling mungkin kita akan membahas masalah ini, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lantunan ayat suci yang akan dibacakan oleh Qariah Yanti Susanti dengan membacakan surat Al-Anbiya ayat 56 sampai dengan 60. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala itu. Namanya Ibrahim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Alhamdulillah Rabbil Alamin, maha benar Allah dengan segala keagungannya dan firman-firmannya. Dan kita mulai ini Des, mulai langsung ke permasalahan kita. Sebelum saya jauh melanjut ke dialog kita, Pak Ali, ini ada yang menarik dari ayat ini, yaitu seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Dan dia berani melakukan sebuah perubahan ketika zamannya semuanya menyembah berhala, artinya menyimpang dari pola umum saat itu. Tanggapan Pak Ali? Di mana saja ya, sebuah perubahan selalu dilakukan, diawali oleh seorang pemuda. Ya. Sejak zaman tadi disebutkan oleh Nabi Ibrahim ya, ya, bahwa di situ dia tidak puas atas kemunafikan sebuah situasi kaum, di mana semua itu memberhalakan dalam sebuah kehidupannya itu dengan sesuatu yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian lahirlah ya, orang disebut dengan akhirnya menjadi Nabi dan Rasul Ibrahim itu. Artinya pemuda selalu tampil menjadi bagian terdepan untuk merubah situasi. Itu zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Zaman sekarang, Pak. Rasul sendiri juga gitu. Rasul diangkat dan melakukan sebuah pergerakan itu sejak muda sudah kelihatan. Dia sudah memperlihatkan ketidaksukaan pada situasi saat itu. Dia beliau jahiliyah, Mbak Edis, kemudian merubah situasi dan akhirnya disahkan beliau sebagai rasul kan 40. Tapi memulai hidup bahwa dia sebagai pejuang itu sejak muda. Indonesia sendiri ketika Pak Karno sendiri, founding fathers kita ketika mendeklarasikan, memproklamasikan kenegaraan ini sudah terlihat ketika Soekarno muda. Jadi seseorang tokoh, seorang negarawan, seorang pemimpin tidak akan pernah dimulai ketika tua. Dari muda. Mesti muda. Seorang menjadi leadershipnya itu kelihatan dari muda. Nah, karena itulah mengapa ini cerita sedikit ketika tahun 45, ketika situasi sudah dalam posisi ingin merdeka, generasi tuanya kan maju mundur. Apakah kita akan merdeka tidak? Ragu-ragu. Mungkinkah kita tidak punya apa-apa, masih dalam bayang-bayang Belanda dan Jepang. Kemudian lahirlah sebuah situasi yang ringas dengklok itu. Kemudian para pemimpin diculik oleh kaum muda, merdekankanlah. Andai kata tidak ada peristiwa itu, sulit. Sejarah artinya pemuda selalu ngambil bagian terdepan untuk merubah. Nah, ini yang terpenting menjadi ibroh kita semua. Apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Qari'ahnya itu mengambil sesuatu tauladan Nabi Ibrahim, kemudian Rasul itu sendiri dan juga di Indonesia sendiri. Ya. Ini penting, Mas. Dan ini menarik, Pak Ali, bahwa berhala-berhala zaman Ibrahim ini, Dis, ya. Ini juga zaman sekarang berganti banyak wujud berhalanya. Wujud. Nah, diaplikasikan ke sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, Pak Ali? Mungkin berhala-berhalanya ada teknologi, Facebook. Apa yang Edi sering mainin? Twitter. Twitter sampai melupakan popularitas, kekuasaan. Itu mungkin menjadikan sebuah berhala-berhala, ya. Gimana, Pak Ali? Itu satu hal yang salah. Ya, di dalam mengartikan perubahan bagi pemuda. Buat saya yang terpenting ketika masih muda itu bukan memberhalakan output. Output ya. Okay. Jadi sekarang itu kan berhalanya adalah output seperti handphone elektronik dan sebagainya. Itu kan output. Yeah. Tapi tidak pernah berpikir siapa yang membuat itu. Nah, karena itulah perubahan yang akan dilakukan, yang harus dilakukan kaum muda atau generasi yang akan datang, menurut saya mengambil sosisnya atau awal dari proses pembentukannya, yaitu ilmu. Karena itu saya ingin mengajak pada kaum muda sekarang, janganlah berbuat sesuatu yang tidak produktif. Nah, semua kehidupan itu harus dilakukan untuk menuntut ilmu. Nah, ingat loh Mas Coki, Mas Adis. Jadi perintahnya Rasul kita itu kan utlubul. Tuntutlah. Itu sampai kapanpun. Tidak pernah berbicara tentang gunakan ilmu, tidak. Tapi utlubul ilma minal mahdi minal lahdi, itu kan. Jadi sejak dari ayunan sampai liang lahat itu harus menuntut. Bahasanya jelas, utlub. Jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Nah, ketika orang sudah utlub ilmu, maka Allah berjanji kan? Ya fa'ilahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu dan beriman itu pasti akan diangkat. Amin loh. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Karena itu ibu-ibu putra-putranya tolong diperhatikan ilmunya, sekolahnya. Mm-mm. Jangan maaf dari rumah izinnya sekolah cium tangan tapi mampir ke warnet ya. Mm-hmm. Jangan. Apalagi kalau misalnya dari rumah pamit, enggak tahu di Ratu Menten tawuran. Ya, jangan. Ini yang saya katakan. Pendidikan itu penting, ilmu itu penting, dan untuk memotivasi awal dari proses berpendidikan yang baik itu keluarga. Keluarga jadi, satu ya. Iya, jadi berangkat dikontrol, pulang dikontrol. Jangan anak sekolah pergi berangkat sudah sekolah-sekolah. Pulang enggak, tahu-tahu enggak lulus, tahu-tahu enggak naik kelas. Yeah. Tahu-tahu di pojok-pojok itu ngerokok, Masya Allah. Masya Allah. Kita lihat banyak seperti itu. Nah, jadi tauladanlah Nabi Ibrahim, Rasul kita, yang selalu anak muda itu mengambil peranan untuk merubah situasi yang enggak benar. Jangan ikut larut terhadap perubahan yang enggak benar itu. Nah, ini orang tua penting. Dan juga kan sekarang kita lihat, kalau melihat menauladani Nabi Ibrahim dan Rasulullah itu kan sangat bagus sekali ya. Tapi apakah gambaran generasi muda kita sekarang ini bagaimana? Nah, ini saya, Mbak Adi, saya senang sekali diingatkan ini. Ini yang kita sangat ngelus dada ya dengan situasi yang terjadi sekarang. Tidak saja generasi muda, tetapi juga generasi tua. Sedikit-dikit marah ya, kita lihat. Sedikit-dikit tawuran, tidak cocok dengan situasi sudah marah. Kalah di dalam pilkada marah. Pembagian sebuah pekerjaan yang enggak benar marah. Cuma ibu jangan marah ya, kalau suaminya lagi apa rezekinya belum mapan jangan marah Bu ya. Ibu di sini insyaallah salehah. Insyaallah ibu salehah ya. Ibu ya, cuma satu yang penting suaminya enggak kawin lagi Bu ya. Ya. Aman udah. Ini yang ini yang menurut saya situasi yang mengenaskan. Betul, memprihatinkan ya, memprihatinkan. Jadi akar budaya kita yang santun, akar budaya kita yang toleran itu telah tercerabut dari akarnya. Ada apa? Kan gitu. Ya mungkin karena teknologi melihat tayangan di TV yang sarkas, yang vandalism, yang sehingga anak kecil itu sudah meniru. Nah, karena itulah saya mengingatkan dan mengajak pada pemirsa, ibu-ibu, untuk meneladani Rasul. Rasul itu kalau di dalam menyelesaikan masalah itu cirinya tiga. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran di ayat 159 itu, yaitu di situ disebutkan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kuntahu fadzon ghalidzan qalbi lan fadzu min khauli. Jadi kalau melihat situasi, kalau ingin merubah, kalau ingin mengajak, kalau ingin dakwah, maka dia harus lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut. Apalagi dengan istrinya. Ya Khumairu. Dia tidak memulai tadi jawab dengan memuji saya. Ya Khumairu jawab. Ya Khumairu itu nama anak saya sendiri. Berguna lagi nonton Khumairu. Ya, jadi waktu dia lahir memang pipinya kemerah-merahan sehingga saya jadi ingat Siti Aisyah. Saya namakan ini Ya Khumairu. Ibu saya ingat apa waktu melahirin saya dulu ya. Kayaknya lihat dekat. Oke, ingat artis-artis. Kalau saya ingat Rasul, ingat Siti Aisyah. Itu yang pertama. Yang pertama lemah lembut. Lemah lembut. Ini penting Bu, bapak-bapak dan masyarakat luar. Jangan sedikit-sedikit marah, memaksakan kehendak. Ini tidak arogan. Kasar ngomongnya. Ya, betul. Jadi bagaimana kita mau mengajak, memberikan nasihat kalau dengan cara keras? Dideketi saja orang sudah takut. Dan Islam itu rahmatin alamin, karena itu kehadirannya harus lemah lembut, sejuk. Bagi semua alam. Di luar Islam pun kita harus lemah lembut. Nah ini bagaimana? Ya Allah mau berjuang membakar sana sini, janganlah. Betul, lihat di televisi harus itu. Baik, ini yang pertama. Ini yang pertama saya tahu. Sebentar saya juga mengingatkan kepada pemirsa di rumah, bapak pemirsa di rumah bisa bergabung bersama kami di sini dalam dialog interaktif. Bisa hubungi di nomor untuk Jakarta 5743476 dan juga buat pemirsa yang ada di luar Jakarta dengan nomor 0215743478. Nanti kita bisa bergabung di sini dan bisa bertanya kepada Pak Ali. Betul, dan sebelum kita lanjutkan biar Aaron, ini namanya Aaron Pare. Aaron sedaktif, suaranya sedaktif. Masya Allah pagi-pagi. Silakan Aaron, kita lebih ceria lagi. Kita kasih sesuatu yang indah bagi Aaron. Ya, Ya baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan dialog kita. Dan jadi mungkin dikasih teleponnya juga mungkin karena ya, sudah ada yang ikut adi, kayaknya. Buat pemirsa di rumah yang bisa, kami akan mengundang untuk berdialog interaktif dengan Pak Ali di sini ngebahas tema kita pada pagi hari ini. Untuk pemirsa yang berada di luar Jakarta bisa telepon di 574-3476 dan juga yang di luar Jakarta 021-574-3478. Seorang sekali lagi ya Coki ya. Ya silakan. Yang di Jakarta 574-3476 dan juga yang buat di luar Jakarta 021-574-3478. Generasi yang Qurani. Ya, generasi yang Qurani. Itu tema kita pada pagi hari ini. Baik, Pak Ali tadi baru satu, kita ya? Baru satu ya, baru lemah lembut ya. Yeah. Jadi masih ada dua lagi, silakan Pak Ali. Jadi Mbak Adis, Mbak Mas Coki dan pemirsa yang saya hormati, yang kedua yang terpenting menjadi suri teladan adalah yaitu fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi seseorang itu harus pemaaf. Dan bahkan Rasul itu disakiti apapun malah memintakan ampun pakai orang yang menyakitinya. Coba kita lihat sekarang ini. Jangankan memaafkan, itu dendam sampai kiamat pun tidak akan pernah dimaafkan. Masa semuanya Allah merasa benar, Pak. Jangan. Kalau perlu kita bongkar dulu. Cari kesalahannya. Iya, betul. Diurut. Lawan. Ya, kalah politik kemudian waduh dicari-cari kesalahannya, difitnah. Nauzubillah. Apalagi kalau udah kampanye ya. Iya, jangan. Jadi fa'fu an. Jadi maafkanlah kesalahan orang itu. Allah saja Ghafurur Rahim kepada umatnya. Masa kita itu sesama hamba itu isinya pendendam. Bahkan wastaghfir lahum, memohonkan moga-moga orang yang menyakiti, orang yang menfitnah itu diampuni oleh Allah. Ibu di sini selalu pemaaf Ibu. Iya. Oh iya dong. Selalu. Ini yang kita lihat enggak jawab. Yang kita lihat kan tidak ya anak muda tawuran. Tidak ada memaafkan, melawan kepada orang tua. Jangan. Nah, karena itulah kita ambil di dalam surat Ali Imran ini untuk memberikan sebuah kehidupan yang harmoni. Nah, yang harmoni yang pertama adalah lemah lembut, yang kedua itu pemaaf. Nah, yang ketiga ini penting, yaitu wasawir fil amri. Wasawirhum fil amri. Jadi, kita kalau ada masalah itu musyawarahlah. Tabayunlah, bukan datang langsung demonstrasi, bukan datang langsung merusak, bukan datang langsung membakar kota kabupaten Mesuji, kemudian Bima dan sebagainya. Ini adalah situasi yang menurut saya tidak kondusif dan tidak mencerminkan akhlak Rasul yang Qurani itu. Nah, karena itulah saya Mas Doki dan Mbak Adis dan saya meminta masyarakat luas, cobalah di dalam kehidupan sehari-hari kita ambil tiga itu saja. Lemah lembut hatinya, jangan suka marah ya. Dan yang kedua adalah memaafkan kepada semua orang yang membuat salah. Tuhan akan membalas Bu. Kita enggak usah sakit hati dimusuhin orang. Dan yang ketiga kalau ada masalah maka kita musyawarahlah. Itu tiga itu. Sambil nunggu penelpon Adis, mungkin kita bisa ibu-ibu sudah ada bisa dimulai ya berarti ya. Ada penelpon Adis, silakan disapa Adis. Oke, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oh, ada gangguan kayaknya. Oh, lagi ada gangguan. Kehujanan kabelnya. Baik, kalau gitu pertanyaan buat ibu-ibu yang ada di studio dulu ya. Oh, silakan, Dis. Ya, oke. Okay. Bunda yang merah. Ya, baik Bunda dengan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya EN Haini dari Majelis Taklim Tangerang Banten. Majelis Taklim Muhajirin Tangerang Banten. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ini bagaimana saya punya cucu, Pak Ustadz tidak mau sekolah, tidak mau belajar, sampai umurnya udah 15 tahun, saya bingung nih punya cucu bagaimana, jalan keluarnya Pak. Waduh. Enggak mau sekolah, Bu. 15 sekolah. Laki apa perempuan, Bu? Laki-laki. Kalau perempuan sih kawinin aja kali ya. Jadi sudah 15 tahun tidak mau sekolah, tidak Ibu. Tidak mau sekolah, tidak mau. Tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Tapi bagaimana ya. Apakah mau ngaji, Bu? Mau sholat? Iya, enggak mau itu. Enggak mau juga? Enggak mau, ya. Terus kegiatan sehari-hari apa, Ibu? Kegiatan sehari biasa-biasa aja main, biasa. Tapi nya itu enggak mau berpikir lah, enggak mau belajar gitu. Saya bingung bagaimana jalan keluar. Iya, oke. Terima kasih Bu Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan banget cucunya tuh. Laki-laki ya, 15 tahun. Bagaimana Pak Ali? Sudah ada pemikiran di rumah. Ditahan dulu pertanyaannya, Bu ya. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Waduh, keputus gangguan. Lagi gangguan ya, mungkin karena hujan jadi kesambar petir, jangan dong. Oh, jangan dong. Jangan dong. Itu istilahnya sambar geledek. Keputusan, nanti kesambung lagi ya, maksudnya. Oke. Ya, Pak Ali, bagaimana sambil menunggu ada itu tips buat dijawab dulu. Bunda Ean ini. Bagaimana ya, Rasul itu kan sudah memberikan contoh saat mana seseorang mulai diajari ya. Sampai umur 7 tahun kalau dia sudah enggak sholat, tidak belajar, ya itu sudah boleh dipukul. Ya, ini mohon maaf, mungkin waktu itu agak terlambat memulai. Ketika sudah umur 4 tahun tidak pada proses yang dekat antara orang tua dengan anak itu dimotivasi dan sebagainya. Ya. Nah, ya. Itu yang pertama. Tahan dulu Pak Ali. Oke. Silakan. Selamat halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Arif di Jakarta. Iya, Pak Arif di Jakarta. Iya, ini temanya menarik, senang sekali. Generasi muda yang Qurani. Betul. Cuma saya ragu apa bisa untuk dalam jangka waktu dekat, karena generasi muda yang Qurani kan berarti mengikuti sunnah Rasul. Iya. Bekerja keras, berniaga. Begitu berhasil jadi penguasa, tidak minta upah dari rakyatnya. Amin. Nah ini kan berat ini. Nah tapi tetap tema ini sangat menarik buat saya. Mudah-mudahan memajukan cara berpikir bangsa kita. Kalau jadi penguasa itu jangan cari harta. Karena Rasulullah sendiri mencontohkan cari harta itu lewat berniaga. Berniaga. Mudah-mudahan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Arif ini menyaksikan sedikit. Kira-kira bisa kan memang berat. Dan ada penelpon lagi. Ditahan dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Anto. Ya, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Monggo bantu ke Pak Ali. Ya. Assalamualaikum, Pak Dr. Ali Maskur. Ya, waalaikumsalam, Pak Anto. Pengikut Rasulullah dalam riwayat kan pemuda semua, Pak Dokter ya. Kenapa sekarang ini pemuda-pemuda mungkin rekannya Pak Dokter sudah jadi ketua, kok malah begitu ya? Ketua malah jadi temennya. Temennya kok pada begitu udah jadi ketua. Nah lebih susah. Seorang. Ini jawabnya susah. Terus masalahnya. Ini karena apa nih? Apa karena umat Islam di Indonesia berpecah belah? Apa karena jadi pemimpin cara memilihnya salah atau gimana gitu? Kalau memilihnya yang milih 51% itu maling, pemimpinnya kan maling gitu ya. Iya. Nah ini bagaimana Pak Dokter? Apa dalam umat Islam berpecah belah? Dalam satu partai pun umat Islam berpecah belah gitu. Iya. Ini bagaimana yang tadi katakan saling memaafkan, mendahulukan Allah, bukan mendahulukan kekuasaan. Kan begitu mesti Qurani. Allah didahulukan. Matlamatnya Allah gitu kan. Iya. Ya, mari. Ya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma bisa narik napas saja nih. Nah, ini. Jadi, Pak Ali juga berat. Pak Ali juga berat mau menjawabnya, Pak. Ada dua, tapi Pak Arif di Jakarta, kemudian Pak Anto. Mungkin sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya. Iya, benar. Karena memang bicara soal Quran itu kan berarti bisa bacanya, mendalami, memahami. Oh, ini berat banget. Kalau yang pertanyaan kedua kan lebih kenapa teman-temannya Pak Ali sekarang juga Islam itu, yang sudah ini kok terpecah belah seperti terpecah itu. Bahkan sudah ada yang masuk ke KPK. Saya ngomongnya pelan aja. Silakan Pak. Terima kasih tadi Bu. Tadi sudah saya pertanyaan. Ya, saya ini, teruskan Bu. Nur Aini, Bu Aini, Bu mulainya Mas terlambat, Pak Arif dan Pak Anto ya. Yang pertama memang start itu di dalam sebuah perubahan itu menentukan. Jadi seseorang itu berjuang, ini bukan hanya anak-anak, tetapi pada umumnya, kalau start atau memulainya terlambat, itu biasanya juga akan menyita waktu untuk sampai ke finish. Karena itulah anak-anak kita, adik-adik kita, kita ikuti Rasul. Umur 7 tahun sudah harus bisa sholat, harus bisa baca Quran, itu sudah harus bisa. Nah, sekarang mengatasi terhadap cucunya Bu Aini tadi. Ya. Nah, gini Bu, ya sesuatu itu memang menyesal di belakang. Karena itu tidak, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Sekarang itu ada yang namanya dengan homeschool. Homeschooling. Jadi menurut saya walaupun di rumah, ya dengan sabarlah untuk mengajak anak itu untuk bisa sekolah di rumah. Dengan pelajaran-pelajaran yang ada, kurikulum yang ada, ambil sekolah, nanti pakai guru yang datang. Guru datang, moga-moga ada kelebihan untuk bisa menyelokahkan, baru nanti ambil paket persamaan. Persamaan ya, paket A, B, C itu, dan itu juga sama saja. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya? Jadi tolong itu cepat didekati, umur 15, laki-laki Bu ya. Sudah balik benar ya Pak ya. Laki itu pemimpin. Gimana jangan pemimpin? Sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Ya. Ini yang itu yang pertama Bu. Nah yang kedua, kepada Pak Aris tadi, ya, ya memang betul Pak, ini memang terjadi perubahan culture shock, jadi perubahan yang sangat menggegarkan otak dan perilaku anak-anak muda sekarang. Yang jadi tauladan itu bukan Quran lagi, yang jadi tauladan bukan Rasul lagi, tetapi sudah teknologi, bahkan maaf artis menjadi idola, bukan betul, lagi perilaku betul. Rasul. Nah, coba kita lihat sekarang ini ada Super Junior yang berhenti, orang sudah lupa diri dan sebagainya. Betul, dan itu merupakan ini perubahan perilaku. Nah, karena itulah saya berharap mengajarkan Quran dan agama di level terendah dalam ini keluarga harus menjadi pilihan. Nyari duit itu penting orang tua, tapi jangan lupa mendidik anak-anak. Ini, karena kalau sudah terlambat lagi, dia yang menjadi tauladan bukan keluarga, bukan agama, tapi juga orang lain yang dasarnya bukan agama. Nah, jadi Pak Arif, tidak ada kata terlambat. Kita masih, dan seseorang Muslim itu di mana saja perintahnya adalah untuk melakukan amar ma'ruf mungkin mudah ya karena mungkarnya itu mestinya dilakukan oleh mereka yang sedang berkuasa. Punya jadi power. Kan marra'a minkum mungkar fal juwan biyati kan. Ya mumpung yang jadi pejabat dengan pejabatnya itulah dia harus melakukan amar mungkar. Pertanyaan dari Pak Arif tadi, tapi kan kita bisa lihat maaf penguasanya sekarang seperti apa, yang tadi bahasan berikut, apakah itu kita salah milih atau bagaimana? Nggak, gitu. Itu semua karena sistem ya. Sistem. Jadi sistem. Jadi setelah reformasi memang terjadi proses penjungkir balikan sistem. Nah, padahal di dalam membuat sebuah sistem itu harus dibarengi dengan pematangan kultur politik atau budaya. Politik. Nah, ini tidak. Di satu sisi kejumutan ketika proses Orde Baru kemudian ada reformasi ini langsung loncat sehingga proses budaya politiknya dimatang. Akhirnya apa? Di dalam proses rekrutmen politik katakan yang terjadi adalah kapitalisme yang bicara. Siapa yang punya uang, siapa yang punya modal, dia yang terpilih. Maaf, di mana-mana. Tidak pernah melihat track record kemampuannya, kapabilitasnya. Sehingga dengan demikian, benar apa yang sampaikan Pak Anto. Ketika memimpin, kemudian yang terjadi adalah mencari-cari. Bukan untuk pengabdian. Pertanyaannya, ada di mana suri tauladan Rasul yang setiap saat hidupnya itu untuk berjuang? Buat tujuh itu fisabilillah bi'amwalikum wa'angfusikum. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu berjuang hartanya yang diserah akan untuk berjuang, bukan mencari harta. Saya setuju sekali. Nah, tapi itu semua, at least di atas semuanya itu harus dikembalikan pada sistem yang di mana proses ya kaderisasinya, rekrutmen politiknya, atau penempatan itu harus tepat ya. Tepat kapasitas. Berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab. Jadi otoritas dan kapasitas seiring. Harus seiring, jangan bicara otoritas tapi kapasitasnya tidak. Kalau atau sekarang, bicara kapasitas tidak punya tapi tidak punya otoritas juga enggak bisa berubah. Punya power nahi mungkar tadi. Nahi mungkar. Jadi kalau bicara soal generasi yang Qur'ani, kalau boleh Pak Ali menilai bangsa ini sudah pada taraf mengkhawatirkan atau memprihatinkan, hati-hati atau waspada satu. Menurut saya sudah mencemaskan. Mencemaskan. Ya, karena memang ya masyarakat kita lihatlah, bukan hanya generasi muda tetapi masyarakat luas sudah tercerabut dari akar budaya Indonesia yang santun, yang pemaaf, gotong royong itu tak. Sekarang mana ada sih gotong royong? Yang ada semua berpikir dirinya sekarang. Dirinya, geng motor. Jadi gotong royongnya pas tahu dan rombongan itu tolong. Korban geng motor. Awalnya itu mestinya alal biri. Sesuatu yang kebaikan. Sekarang itu gotong royong yang dalam hal tidak baik. Berjamaah yang tidak baik. Sampai di istilah korupsi berjamaah. Ya, Masya Allah itu. Ya. Bu, ada pertanyaan lagi, Bu? Ada pertanyaan lagi, Ibu. Silakan dari yang dari Nurul Islam ya. Nurul Islam, Ibu. Atau muhajirin terserah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanya kepada Pak Ustaz. Maaf, dengan Ibu siapa? Kenalan. Oh, nama saya Ibu Upen dari Upen ya. Majlis Taklim Nurul Islam Cengkareng Jakarta Barat. Iya. Saya akan menanya kepada Pak Ustaz, yaitu di dalam rumah tangga saya, anak-anak saya susah sekali untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya. Iya, salat seumpama ngaji Al-Qur'an. Memang saya didik yang pesantren maupun yang sekolahnya, tetapi sesudah dewasa beliau jauh daripada ingat kepada Allah. Mudah-mudahan bagaimana solusinya kepada Pak Ustaz untuk menerangi kepada keluarga saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sudah ada telepon lagi kayaknya. Oh, sudah ada telepon lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz Coki. Salam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Amar, Pak Amar. Saya Amar di Medan. Amar. Oh iya Pak Amar, silahkan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Ustadz, ya, Dokter Ali Mas. Salam Pak Amar, warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini memang temanya tadi semua bilang cukup menarik karena memang saat ini Quran itu hampir ditinggalkan lah. Ya. Karena sesuai hadis Rasul, taraktu fikum atra ini tidak ditinggalkan apapun di dunia ini hanya dua perkara. Dua yaitu kitabullah dan sunahku katanya. Ya. Sekarang apapun undang-undang katanya, padahal kekuatan muslim harus berpatokan kepada itu. Baru dibuatkan undang-undang yang berkaitan dengan itu. Sekarang godaannya banyak, terutama anak-anak muda. Pencontohan di dalam kehidupan ini yang sudah hilang. Terutama generasi tuanya. Jadi kalau ceramah dengan emosi, menunjuk tangan untuk sini, tidak mau tunjuk sendiri. Banyak sekarang kita anggap, saya pun mungkin menganggap diri saya, di mata hulu malah tak alun. Jadi nunjuk tangan untuk sini, tidak mau perbaiki diri dan keluarganya. Kalau perbaiki diri dan keluarganya, saya kira sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan masyarakat kita menjadi baik semuanya. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hadis berarti ya. Ada dua dari bunda tadi ya, anaknya ibu Upen. Iya, gitu. Dulu padahal waktu masih kecil di pesantren ibu ya, tapi waktu sudah besar tidak mau menjalankan. Oh bisa ya gitu ya. Oh, bisa ya. Gitu. Cewek apa cowok? Maaf ibu, putra apa putri? Laki perempuan bu? Oh, laki-laki lagi. Baik dan juga Pak Amar ya. Pak Amar. Dan pertanyaan-pertanyaan dari para penelpon kita luar biasa ya. Amin. Luar biasa. Jadi luar artinya biasa. Pak Amar melihat dia sendiri sering nunjuk gitu ya. Itu bagus tuh. Mungkin barangkali Coki, barangkali kita juga sering begitu tanpa kita sadarin ya. Sering. Sadar malah kadang-kadang. Sadar ya. Dan nunjuknya dia sadar. Silakan Wali. Yang pertama gini, ini teori pendidikan Bu Upen. Upen. Di dalam teori pendidikan itu, seseorang itu ada tiga yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama itu kontennya, materi yang akan disampaikan. Cara mendidik kalau dengan cara keras seringkali juga mental ya, orang lari gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cara mendidik itu sendiri. Jadi kontennya ya, tadi isinya belajar sholat, puasa. Kemudian puasa, zakat, baca Quran, itu semua bagus konten. Tetapi yang pertama orang tua terpenting ini, di dalam mensosialisasi, di dalam mengajak itu, satu tadi saya sampaikan seperti Bu Nur Aini tadi, jangan terlambat. Jadi caranya yang baik. Dan yang ketiga, ini yang penting juga, yaitu tentang milieu. Nilai. Lingkungan. Bukan value. Bukan value. Milieu. Jadi lingkungan. Oh. Jadi yang sekarang betul, itu yang merusak kadang-kala anak-anak sekali di lingkungan kita. Betul, itu betul. Karena lingkungan. Salah memilih teman. Betul. Nah, karena itulah orang Jawa, maaf saya orang Jawa mengatakan. Saya juga kok, Pak. Ya, galangan itu kalah dengan golongan. Galangan dengan galangan. Kalau kita di sawah itu kan ada galangan, jalan itu galeng, galengan, pematang, pematang, betul, pematangannya lurus. Ya, tapi kalau golongannya artinya ada air mengerosi dan sebagainya kan hilang semua. Jadi orang itu fitrah itu prinsipnya lurus. Kuli maulidin yulatu al fitrah. Prinsipnya anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Tapi apakah fitrahnya itu sampai kesuciannya, kebenarannya, kejujurannya itu apakah sampai muda, tua dan sebagainya, karena lingkungan. Nah, karena itulah ya kita seleksi lah. Bukan berarti kita diskriminasi tidak, tetapi bagaimana mengajarkan anak itu kalau memilih carilah teman yang memang betul-betul. Betul, betul. Apalagi di dalam tidak memilih rusak, ya, jodoh. Lah, jodoh itu kan harus seiman, sekufu dan sebagainya. Ini yang pertama. Ya. Bu, jadi ini semua anak-anak kita yang pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu, ajarkanlah dan pantaulah anak-anak kita itu bukan dirinya sendiri tapi lingkungannya. Jangan kita bolehkan begitu saja keluar malam, tidak jelas. Nah, itu penting. Nah, yang kedua kepada Pak Amar tadi, ini memang kita menginginkan, tadi menyebutkan dalam berdakwah dengan cara kekerasan. Kita itu menginginkan sebuah Islam yang rahmatan alamin, atau katakan bahasa saya itu Islam Indonesia yang ramah bersahaja. Islam itu harus hadir dengan lemah lembut. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan kelompok yang lain, menyerang, mengharamkan kelompok yang lain, menyerang kelompok lain, merusak tempat ibadah yang lain. Menunjuk itu kan cuma satu. Sebetulnya sama. Dirinya sendiri yang salah. Tidak, empat ya. Itu ada empat, nah, ya, yang empat dia ya, dirinya salah. Nah, memang mudah menunjuk orang lain kesalahannya, tetapi seringkali kita tidak introspeksi. Betul. Padahal di dalam ajaran Islam itu kita tidak boleh menghakimi orang lain itu tanpa alasan. Iya, betul. Semuanya itu antah kuma bil adli kan. Kalau menghakimi itu harus dengan adil. Adil itu harus apa? Fakta. Jangan berdasarkan bukti, asumsi, katanya. Oh, ini belum benar, apakah ini sudah melakukan kesalahan, sudah dianggap dicap dan sebagainya. Jadi saya minta dengan hormat pada diri saya sendiri dan juga kepada masyarakat luas. Amin. Khususnya para ya dai ya. Saya maaf, saya itu bukan dai, jadi lebih mudah bicara ya. Ilmuwan ya. Saya tentang ilmuwan ya, kampus dan antaran memeriksa keuangan negara itu lebih mudah. Saya mengajaklah, hadirkanlah Islam itu dengan lemah lembut. Hadirkanlah Islam itu nilai menjadi terpenting daripada label. Sekarang itu yang terjadi kan labelis di dalam proses berislam. Padahal yang ditunjukkan oleh Rasul itu bukan labelnya. Bukan labelnya. Atqakum itu, ya kan? Atqakum itu adalah bagian dari esoteris seorang manusia, hatinya. Allah tidak akan melihat labelnya ya, bukan tidak akan melihat ya, dari mananya, alirannya tapi hatinya. Atqakum. Nah, atqakum itu di dalam surat itu kan ujungnya mengapa takwa, hubungannya kan muasyarah antara sesama manusia itu kan di surat awalnya itu lita'arofu kan, minakalaku mendakro waktu wadangaku min su'ubah wa qobala lita'arofu. Jadi ayat takwa itu adalah ujung dari proses mu'asyarah. Seseorang akan menjadi baik ya, atau bisa dilihat baik kalau dia mu'asyarahnya itu dengan manusia, dengan manusianya, mu'amalahnya itu baik, baik. Baru ujungnya itu takwa. Jadi takwa itu adalah ada hubungannya dengan pergaulan antar manusia. Nah, karena itulah ini kita masih manusia, bukan malaikat, Bu. Kalau malaikat kita tidak punya nafsu. Lah, nafsu itu diukur sejauh mana ketika kita nafsu berhubungan dengan manusia yang lain, apakah kita marah atau tidak. Apakah golongan ini benar atau tidak? Karena itu perintahnya kan lita'arofu, untuk saling ta'aruf, untuk saling mengenal, untuk saling melindungi. Kalau seseorang di dalam bernegara Islam katakan, yang kita itu adalah negara yang mengembangkan nilai agama, tetapi bukan negara agama, itu akan dilihat sejauh mana kita toleransi dengan sesama manusia. Baru kalau kita semua ujungnya kita akan menjadi orang yang takwa. Nah, ini udah ngomong ujung. Kita udah di ujung acara ya. Mungkin sedikit ini at least kita bisa minta ikhtisar lah kesimpulan sedikit atau mungkin kultum atau sial akhir sebentar apa ya, ikhtisar kesimpulan kita ya, saya minta ya teman-teman generasi muda saya mengajalah, isilah selama masih muda itu sesuatu yang positif. Jangan membuat sebuah situasi yang mencelakakan diri sendiri. Karena yang akan jadi orang di kemudian hari, anak-anak muda itu ya dirinya itu yang menjadikan generasi muda. Kita-kita yang sudah umur, ibu-ibu yang sudah umur kan siap menghadap Tuhan kan gitu. Tapi yang muda-muda itu kan nanti jadi pemimpin. Ini ada yang panjang umur ibu. Kamera bisa diambil itu. Karena itulah ini berusia kita di tempat. Iya, 80 tahun ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi harus diisi dengan yang positif. Yang kedua, kami semua mengharapkan Islam Indonesia atau kita semua dalam berdakwah itu satu yang lemah lembut, yang kedua itu jadilah kita pemaaf ya, dan yang ketiga itu kita bermusyawaralah kalau ada masalah ya. Insya Allah kalau itu semua negeri kita itu akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ali. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Waktu juga yang memisahkan kita. Dan jangan lupa bahwa memang generasi muda adalah agen-agen perubahan. Dan hanya orang-orang yang berani berubah akan muncul sebuah keajaiban gitu, Dis. Silakan ditutup, Dis. Iya, betul sekali. Dan demikianlah tadi hikmah pagi pada pagi hari ini dengan narasumber kita Bapak Ali. Dan akhir kata saya Edis Adilia dan saya Coki Hikmah Pagi dan ibu-ibu semua, kita assalamualaikumnya bareng-bareng Bu ya. Mari kita assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu dengan Profesor Nazaruddin Umar Hikmah Pagi kita hari Rabu. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar.